Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali untuk mengkaji firman Allah dari Tafsir Sa'arawi dan Tafsir Inspirasi. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina hum lizzakati fa'ilun." Surat Al-Mu'minun ayat 4. Di antara ciri-ciri orang yang berbahagia adalah orang yang menunaikan zakat. Ini merupakan ciri keempat. Ciri pertama adalah yang beriman pasti bahagia. Yang kedua, yang khusyuk sholatnya pasti bahagia. Yang ketiga, menjauhkan diri dari perbuatan dan pekerjaan perkataan yang tidak berguna adalah orang-orang yang berbahagia. Dan yang keempat, orang yang menunaikan zakat adalah orang yang berbahagia. Pendengar yang dimuliakan Allah, sungguh menarik ayat ini karena bunyinya wallazinahum lizzakati fa'ilun. Lizzakati fa'ilun, berbuat untuk membayar zakat. Inilah dia semangatnya. Jadi orientasi kerja dia adalah membayar zakat. Lizzakati fa'ilun, bekerja agar bisa membayar zakat. Subhanallah, ini merupakan cita-cita mulia dan inilah seharusnya menjadi visi tujuan mukmin dalam bekerja. Bekerja untuk dapat melakukan satu rukun dari rukun Islam yang lima. Karena rukun itu adalah tiang. Kalaulah rumah tanpa tiang, maka dia akan hancur. Tiang rumah terkait dengan ekonomi adalah zakat. Kalau mau rumahnya kuat tiangnya, maka membayar zakat dari sisi ekonomi memperkokoh dan memperkuat tiang tersebut. Maka orang yang mau hidupnya bahagia, mau rumahnya tetap kokoh dan utuh, maka dia bekerja untuk memperkokoh ekonominya dengan membayar zakat. Maka di sini sangat berbahagialah orang yang bekerja untuk membayar zakat. Di studio telah hadir Ustaz Perdana, pakar syariah kita, usul fikih, akan mendapatkan gelar doktor dalam waktu dekat, Pak Ustaz ya. Insyaallah kita doakan semua, akan menceritakan tentang bagaimana zakat membangun peradaban manusia. Oke, persilakan Pak Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Jenal. Benar sekali para pendengar rahimakumullah, bahwasanya di ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wallazina hum lizzakati atuna. Orang-orang yang mengeluarkan zakat, ya. Tip hidup sukses itu bukanlah hanya bagi orang-orang, tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang hanya sekedar mengeluarkan harta zakatnya saja. Tetapi fa'ilun, yaitu orang-orang yang memiliki pandangan yang tetap tepat terhadap zakatnya. Ya, yang pertama yang harus kita lihat adalah bahwa kalau ada masalah dengan kehidupan kita, maka setelah kita melihat salat kita, sudah bagus atau belum? Kalau sudah bagus, kita pindah melihat lagi. Sudahkah sikap dan ucapan kita baik? Kalau sudah, maka kemudian sebagaimana di ayat keempat ini, kita periksa lagi tentang harta kita. Sudahkah kita mengeluarkan harta zakat kita? Ya, kalau belum, maka itu adalah sumber salah satu penyebab dari hidup kita yang tidak juga banyak berubah. Ya. Kenapa harta zakat ini harus dikeluarkan? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, harta zakat itu, kewajiban zakat itu, harta itu adalah milik orang lain, bukan milik kita. Oleh karena itu jangan tahan harta orang lain sehingga akhirnya hidup kita menjadi tidak nyaman. wa fi amwalihim haqqun lisairi wal mahrum. Pada hartamu itu ada hak orang lain, yaitu orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya, seperti peminta-peminta atau orang fakir, orang miskin dan seterusnya dari musannaf yang 8 itu. Ya. Jadi tidak akan pernah berbahagia kalau ternyata kita menahan hak milik orang lain yang ada pada harta kita, yaitu zakat. Yang kedua adalah sebagaimana diterangkan oleh Allah di sini, liz zakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang memberdayakan harta zakatnya. Ya, dia harus tahu betul kepada harta kepada siapa zakatnya itu akan dia berikan. Jangan salah beri, karena hidup kita tidak akan bahagia kalau ternyata orang di sekitar kita merasa tidak bahagia. Apakah kita akan bisa merasakan senang dan bahagia kalau anak kita susah? Apakah kita bisa merasa tenang kalau anak kita ternyata berada dalam kondisi yang tidak tenang? Maka begitu juga di dalam kehidupan ini, kalau ternyata di dalam pengeluaran harta zakat itu tidak diberikan kepada orang yang tepat, kita berikan kepada orang yang mampu, kita berikan kepada orang yang tidak layak menerima harta zakat, maka yang terjadi adalah kita hidup di tengah orang-orang miskin. Kita sendiri kaya, tetangga di sekitar kita kelaparan dan kemiskinan. Apakah kita bisa merasakan kebahagiaan berada di sekitar mereka? Tidak akan pernah bisa. Kecuali kalau hati kita sudah keras membatu. Kecuali kalau ternyata kita adalah orang-orang yang tidak memberikan perhatian kepada orang lain. Dan itu sebenarnya salah secara dalam pandangan agama. Ya. Kemudian tidak hanya sekedar tepat memberi kepada orang-orang yang berhak, lizakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang mampu mengelola harta zakatnya untuk dia kembangkan secara lebih hebat lagi. Kita cukup terkesan dengan negara Malaysia karena ternyata mereka sudah berhasil memberdayakan harta zakatnya. Zakat bukan hanya diserahkan kepada secara bulat-bulat kepada orang fakir dan miskin, tetapi harta zakat, zakat dari harta orang-orang kaya itu bisa diberdayakan dalam beragam bentuk. Membangun pabrik sehingga akhirnya membuat orang-orang bisa bekerja, tidak menjadi pengangguran, menciptakan lapangan-lapangan kerja baru, ya, dan lain-lain sebagainya, sehingga akhirnya harta zakat ini tidak hanya habis dikonsumsi saja, tetapi bisa dipergunakan untuk semaksimal mungkin, yang akhirnya kita bisa melihat Malaysia salah satu contoh yang baik untuk kita contoh, bahwa ternyata pengelolaan harta zakat mereka itu berhasil dan membuat masyarakat mereka menjadi lebih sejahtera. Jadi sebenarnya tepat sekali ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallazina hum lizzakati fa'ilun, bahwa orang-orang yang akan merasakan kebahagiaan hidup dan kesuksesan hidup adalah orang-orang yang tidak hanya sekedar keluar saja, keluar harta zakat saja. Udah ini saya punya harta zakat saya kasih. Ya. Tapi ternyata tidak juga mampu merubah kehidupan di sekitarnya. Bagaimana dia bisa akan kaya? Bisa dia merasa tenang dan nyaman kalau dia makan daging, makan bistik, ternyata tetangga-tetangganya malah kelaparan. Bagaimana bisa dia berpakaian jas, ya, setelan baik, tampilan begitu sangat sangat parlente, tapi ternyata tetangganya malah pakai baju yang sudah koyak-koyak, ya? Bagaimana dan apa yang bisa dirasakan kalau ternyata ini terjadi semuanya. Oleh karena itu benar sekali Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan tips ini kepada kita, tolong periksa kembali harta zakat kamu, harta kamu. Sudahkah yang wajib dizakatkan kamu keluarkan? Sudahkah kamu keluarkan untuk orang-orang yang tepat yang memang sangat membutuhkan? Dan pada saat sudah diberikan semuanya dan masih juga memiliki harta, maka kemudian sudahkah itu diberdayakan dengan sebaik-baiknya? Kita cukup merasa sangat sedih ketika setiap bulan Ramadan terjadi banyak sekali hal-hal yang tidak kita inginkan ketika terjadi pemberian harta zakat. Ada yang mati terinjak-injak gara-gara berebut untuk mengambil harta zakat. Ada yang orang-orang tua yang terjepit sampai hampir tidak bernapas gara-gara berebut harta zakat. Dan setiap tahun ternyata kita mendapatkan fenomena yang sama. Ini artinya bahwa ternyata di dalam pemberian harta zakat yang dilakukan belumlah fa'ilun, diberdayakan dengan sebaik-baiknya dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu saja. Terima kasih Ustadz Perdana. Di akhir waktu kita dapat kita ambil pembelajaran yang menarik. Di ayat 2 Allah menceritakan tentang sholat. Di ayat 3 menceritakan jangan bermain-main. Di ayat 4 menceritakan tentang zakat. Erat kaitannya bermain-main antara sholat dan zakat ini. Kalau mau sholat khusyuk, jangan bermain-main. Kalau mau menjadi muzaki, pembayar zakat yang konsisten, jangan bermain-main. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Muslim yang baik itu menghindari sendagoro yang terlalu banyak. Jadi di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa ketekunan lebih dekat dari keberhasilan. Tekun kita berhasil, belajar tekun berhasil, bekerja yang tekun juga berhasil. Di ayat 4 ini menggambarkan tentang pekerja yang tekun sehingga dia berhasil dan mampu membayar zakat. Mukmin diharapkan Allah menjadi orang yang kaya, tidak saja kaya tetapi menjadi orang yang dapat berbagi rezeki. Mukmin yang bahagia, kesimpulan kedua, mukmin yang bahagia adalah mukmin yang bekerja tekun dengan orientasi dapat membayar zakat sebagai sarana membahagiakan orang lain. Kesimpulan ketiga dan terakhir, orang yang bahagia sesungguhnya adalah orang yang dapat membahagiakan orang lain. Zakat, sarana membahagiakan orang lain itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.